rasanya. Biarkan aku di sini sendiri tanpa dirimu. Aku kan mencoba melupakanmu. Jangan pernah kau kembali mengisi hari-hariku. Aku kan tetap melupakan dirimu. Sini sendiri tanpa dirimu, aku kan mencoba.